kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak ada hubungan antara takdir dengan doa menurut pemahaman mereka. Mereka menganggap bahwasanya doa itu hanya sebatas ibadah seperti orang sholat, ibadah, puasa, ibadah. Maka sama, doa juga menurut mereka adalah ibadah saja. Adapun hubungannya merubah takdir, tidak merubah takdir, tidak ada hubungannya menurut mereka. Bah, apa-apa yang didapatkan dengan doa sesungguhnya terjadi karena sebab lain, bukan karena doa itu sendiri. Menurut mereka, apa yang didapatkan oleh seseorang disebabkan karena sebab lain, bukan karena orang berdoa. Sungguh pernyataan ini tidaklah diucapkan oleh mereka yang mengetahui kedudukan doa. Ini sama dengan orang yang meremehkan doa. Tidak tahu, tidak paham apa itu arti doa. Oleh karena itu, manusia diperintah berdoa, memohon pertolongan, dan selain itu yang berupa sebab-sebab. Intinya mereka menolak untuk mengatakan bahwa doa adalah sebab. Mereka menolak doa, mengatakan doa adalah sebab. Barang siapa berkata, aku tidak berdoa dan tidak meminta karena bersandar pada takdir, maka dia telah keliru. Barang siapa yang mengatakan, aku tidak berdoa dan tidak meminta karena sudah ada takdir, maka ini adalah kaum Jabriyah. Ini adalah kaum Jabriyah. Kemudian, sebab Allah Subhanahu wa taala menjadikan doa dan permintaan termasuk sebab-sebab yang diraih dengannya ampunannya, rahmatnya, hidayahnya, pertolongannya, dan rezekinya. Kalau orang ingin mendapatkan sesuatu, maka semestinya dia berdoa. Ingin mendapat rahmat Allah, maka dia berdoa. Ingin mendapatkan ampunan dari Allah, maka dia berdoa. Jadi doa adalah bukan hanya sekedar ibadah, tetapi dia sebab untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Dia adalah sebab untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Kemudian, apabila ditakdirkan bagi seseorang kebaikan yang didapatkannya dengan berdoa, niscaya hal itu tidak akan dia dapatkan dengan selain doa. Apa maksudnya? Ini penting lihat. Apabila ditakdirkan bagi seseorang kebaikan yang didapatkannya dengan berdoa, niscaya hal itu tidak akan dia dapatkan dengan selain doa. Misalkan kaya. Orang ini kaya kalau dia berdoa, takdirnya begitu. Ditakdirkan oleh Allah 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi, di dalam kitab Lauhul Mahfuz, bahwa dia ini kaya kalau dia berdoa. Takdirnya begitu. Kalau dia berdoa, dia kaya. Yang Allah takdirkan seperti itu. Kira-kira kekayaan dia dapat enggak kalau dia tidak berdoa? Kekayaan tidak akan dia dapat kalau dia tidak berdoa. Paham enggak maksudnya? Ya. Apabila ditakdirkan bagi seseorang kebaikan yang didapatkannya dengan berdoa, ya, kebaikan, harta, anak, tahta, istri, kebaikan. Dia dapatkan itu. Takdirnya dia dapatkan dengan berdoa. Jadi takdirnya 50 ribu tahun sudah tertulis bahwa si Fulan dapat harta tahun 2019, 1440, apabila dia berdoa, dia dapat kebaikan tersebut. Takdirnya begitu. Apabila dia berdoa, dia dapat kebaikan. Ingat kata-kata apabila ini bukan berarti kalau dia tidak berdoa, tidak dapatkan kebaikan. Yang jelas takdirnya, kebaikan yang dia dapatkan, sebabnya adalah berdoa. Kira-kira, kata penulis, niscaya hal itu tidak akan dia dapatkan dengan selain doa. Usaha apapun dia tidak dapat. Ya, tidak dapat. Karena takdirnya tertulis 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi, tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz bahwa kebaikan yang dia dapatkan tersebut ditakdirkan oleh Allah dengan sebab. Paham ini para ikhwan? Apa-apa yang ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala dan dia ketahui dari keadaan para hamba serta akibat-akibatnya, sungguh semua itu ditakdirkan Allah dengan sebab-sebab yang menuntun apa-apa yang ditetapkan kepada waktu-waktunya. Jadi seorang menikah, salah satu sebabnya dia dapat istri adalah dia berusaha dan dia berdoa. Itulah yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan. Maka pada saat itu dia akan dapat takdirnya. Pasti terjadi. Ya, pasti terjadi. Kebaikan tersebut salah satu sebabnya adalah doanya. Dan begitulah takdirnya. Maka pada saat itu terjadilah kebaikan tersebut. Tidak ada sesuatu di dunia dan akhirat kecuali karena suatu sebab. Tidak ada seseorang di dunia dan akhirat kecuali ada sebabnya. Akibatnya seseorang masuk surga, sebabnya amal. Akibatnya seseorang masuk neraka, sebabnya maksiat. Paham ya? Pasti ada akibat, ada dengan sebab. Ini penulis ingin menekankan kepada kita, membantah tentang orang-orang yang mengatakan doa hanya sebatas ibadah. Tidak ada proses sama sekali seorang yang berdoa bisa merubah takdir. Maka kita katakan sebagaimana yang sudah kita pelajari, doa adalah merupakan sebab merubah takdir. Apabila dia berdoa, maka berubahlah takdirnya. Dan dia berdoa, mengerjakan sebab, kemudian berubahlah takdirnya. Itu adalah rangkaian dari apa? Rangkaian dari takdir. Rangkaian dari takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Seorang ingin dapat uang, dia harus bekerja. Akibatnya uang, sebabnya kerja. Di dunia ini ada sebab dan akibat. Seorang ingin sembuh, maka dia harus berobat. Seperti itu. Allah Subhanahu wa taala menciptakan sebab-sebab dan yang disebabkannya. Allah menciptakan sebab-sebab dan yang disebabkan. Maksudnya akibatnya Allah ciptakan. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala berkata, asas segala kebaikan adalah engkau mengetahui apa yang dikehendaki Allah, niscaya terjadi, dan apa yang tidak dikehendaki tidak akan terjadi. Ini pokok dari kebaikan. Maksudnya pokok dari kebaikan apa? Yaitu kebaikan dalam kehidupannya. Ketika dia meyakini apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Yang Allah belum kehendaki tidak akan terjadi. Kebaikan untuk hatinya akan dia terima segala macam takdir Allah dengan sabar. Akan dia terima segala macam takdir Allah dengan sikap tegar. Kebaikan untuk hatinya. Begitu juga kalau seandainya seseorang meyakini bahwa apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, yang tidak Allah kehendaki tidak akan terjadi, maka dia akan mendapatkan kebaikan. Kebaikan pada ibadahnya. Ibadahnya tetap akan istiqamah, tidak mudah goyah, tidak mudah patah semangat, tidak mudah putus asa. Kebaikan. Orang yang meyakini bahwa Allah jika menghendaki maka pasti terjadi, dan jika tidak dikehendaki Allah tidak akan terjadi. Kemudian kebaikan yang dimaksud, kan Imam Al-Qayyim mengatakan asas segala kebaikan. Kita ingin kupas kebaikan ini. Adalah engkau mengetahui apa yang dikehendaki Allah niscaya terjadi, dan apa yang tidak dia kehendaki tidak akan terjadi. Kebaikan tadi sudah saya kupas, kebaikan dari hati. Hatinya akan sabar. Hatinya akan tegar. Mendapati kenyataan yang pahit, musibah yang buruk, tetap sabar. Kebaikan pada ibadah, ibadahnya tetap istiqomah. Ibadahnya tidak pernah luntur. Karena dia meyakini Allah, kalau Allah menghendaki, pasti terjadi. Kalau Allah tidak menghendaki, tidak akan terjadi. Kemudian kebaikan yang ketiga, yaitu kebaikan usaha. Tetap berusaha. Tidak mudah patah semangat. Tetap berusaha. Tidak mudah patah semangat. Kenapa? Karena dia meyakini bahwasanya apabila itu ditakdirkan oleh Allah, maka terjadi. Yang tidak ditakdirkan oleh Allah, maka tidak akan pernah terjadi. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Saat itu yakinlah bahwa masuk kewajiban yang paling penting dan fardu yang paling agung karena menjauhi apa yang dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tidak diperselisihkan lagi tentang kewajibannya. Sudah disebutkan bahwa firman Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Ghafir ayat 60, وَقَالَ رَبُّكُمُ دُعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِلِينَ. Rabb kalian berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan mengabulkan untuk kalian. Sesungguhnya mereka yang takabur dari beribadah kepadaku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan terhina. Penulis mengatakan, hal ini menunjukkan perbuatan seorang hamba meninggalkan berdoa kepada Rabbnya dianggap sebagai sikap takabur. Sementara menjauhi sikap itu tidak diragukan lagi akan kewajibannya. Maksudnya apa? Ketika orang-orang tasawuf mengatakan doa tidak ada urusannya dengan takdir. Doa itu enggak ada kaitannya. Kalau Allah sudah tetapkan, tetapkan. Mau ente berdoa, enggak berdoa, tetap jadi. Maka kita katakan tidak. Doa sebab terjadinya takdir. Yang Allah subhanahu wa ta'ala telah takdirkan. Nah, salah satu jawabannya adalah, bukankah Allah berfirman untuk kita berdoa? Nah, itu menunjukkan bahwasanya kita diperintahkan untuk berdoa. Dan siapa yang tidak berdoa, takabur, maka disediakan neraka jahanam oleh Allah. Dan sikap takabur, kita sudah yakin sekali bahwa wajib untuk menjauhinya. Di antara hadis yang datang pula tentang keutamaan doa adalah apa yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad dan Imam Ibnu Hibban dalam sahihnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dengan jalur mauquf, tidak sampai pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan At-Tabarani dalam kitab Al-Awsat juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "A'jazun nas man 'ajaza 'anil du'a wa abkhalun nas man bakhila bis-salam." Nah, ini termasuk di antara dalil tentang keutamaan doa dan kedudukan yang tinggi yang dimiliki oleh doa. Ya. Hadisnya berbunyi bagaimana? Manusia yang paling lemah adalah orang yang tidak mampu berdoa. Manusia yang paling lemah, orang yang tidak mampu berdoa. Manusia yang paling bakhil, orang yang bakhil dalam hal salam. Dalam hal salam. Ini menunjukkan keutamaan doa. Selemah-lemahnya manusia adalah yang tidak mampu berdoa. Kenapa demikian? Karena cuma minta saja, masa tidak mampu? Cuma ngangkat tangan, cuma menyebutkan permintaan, masa tidak mampu? menunjukkan keutamaan berdoa. Mantuk, apa yang terucap dari hadis ini adalah selemah-lemah manusia yang paling lemah adalah orang yang tidak mampu berdoa. Pemahaman dari hadis ini, mafhum terhadap hadis ini adalah orang yang paling kuat adalah orang yang berdoa. Orang yang paling kuat adalah orang yang berdoa. Dan itu menunjukkan keutamaan doa. Doa perkaranya sangat mudah bagi setiap orang. Ia tidak butuh kepayahan ketika melakukannya. Seseorang tidak pula ditimpa lelah dan kesulitan dengan sebab berdoa. Oleh karena itu, ketidakmampuannya terhadapnya dan kelambanan melakukannya merupakan kelemahan yang sangat. Ya, cuma minta, masa tidak sanggup. Sungguh patut bagi kita, bagi yang tidak mampu terhadapnya, padahal ia sangat gampang dan mudah, niscaya tidak patut terhadap yang lainnya. Tidak ada yang mampu berdoa kecuali orang rendah semangat dan lemah keimanannya. Di antara hadis yang menyebutkan tentang keutamaan doa adalah apa yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah, dan selainnya, selain keduanya dari Tsauban radhiyallahu anhu, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yuraddul qadara illa ad-du'a." Oh, ini sudah. Dua ya. Dua, ya. Baik, kita berarti langsung tadi perkataan Imam Al-Qayyim. Imam Al-Qayyim mengatakan, asas segala kebaikan adalah engkau mengetahui apa yang dikehendaki oleh Allah, niscaya terjadi. Dan apa yang tidak dikehendaki tidak akan terjadi. Saat itu yakinlah bahwa kebaikan-kebaikan termasuk nikmatnya, maka hendaknya engkau mensyukurinya dan merendah kepadanya agar tidak dia putuskan darimu. Sedangkan keburukan-keburukan termasuk pengabaiannya dan siksaannya, maka hendaklah engkau menyerahkan dirimu kepadanya agar menghalangi antara engkau dan hal itu. Apa maksudnya ini para ikhwan? Maksudnya adalah ketika kita meyakini bahwa Allah telah mentakdirkan seluruh takdirnya, maka apa yang dikehendaki oleh Allah terjadi, yang tidak dikehendaki tidak terjadi. Maka saat itu kita yakin bahwa kebaikan-kebaikan termasuk nikmat. Maka hendaknya kita mensyukuri. Kalau Allah mentakdirkan kita baik, mendapatkan kebaikan, berarti itu nikmat dari Allah. Berarti kita harus bersyukur. Dan gunakan nikmat tersebut untuk kebaikan. Untuk ketaatan. Sehingga nikmat tersebut akan selalu tetap. Sedangkan keburukan-keburukan termasuk pengabaiannya dan siksaan. Nah, ini menunjukkan bahwa apabila seseorang mendapatkan keburukan, maka ketahuilah jangan-jangan itu adalah siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah seseorang untuk beristighfar, menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia tidak menyerahkanmu kepada dirimu dalam hal mengerjakan kebaikan dan meninggalkan keburukan. Orang-orang yang arif mengenal Allah telah sepakat bahwa semua kebaikan dasarnya adalah taufik. Dan taufik itu berada di tangan Allah, bukan di tangan hamba. Maka kuncinya adalah doa. Menunjukkan kebutuhan, kejujuran dalam bernaung, rasa harap dan rasa cemas. Maksudnya apa? Gini. Orang bisa beriman karena ada petunjuk dari Allah. Petunjuk ini yang disebut dengan hidayah memerlukan petunjuk lagi, yaitu taufik. Agar petunjuk itu bisa dilakukan. Petunjuk taufik ini dimiliki oleh Allah. Otomatis seseorang harus berdoa agar meminta petunjuk taufik. Berdoanya kepada siapa? Seorang ingin meninggalkan maksiat. Tahu dia petunjuknya sudah, ilmunya tahu. Dapat petunjuk pertama. Petunjuk pertama ini memerlukan petunjuk yang kedua. Petunjuk yang kedua inilah yang disebut dengan apa? Taufik. Nah, taufik ini di tangan Allah. Maka pada saat itu kita wajib untuk berdoa agar mendapatkan taufik. Yaitu mendapatkan petunjuk untuk mengerjakan ilmu. Mendapatkan petunjuk untuk mengerjakan apa? ilmu. Maka saya berpikir, terutama orang-orang yang baru berhijrah, baru kembali ke jalan yang benar, dia bagaimana mau benar-benar di jalan yang benar kalau tidak tahu petunjuk pertama, ilmu. Kemudian bagaimana dia mengerjakan ilmu tersebut kalau dia tidak memiliki petunjuk kedua, taufik. Makanya di sini kajian-kajian yang mengusung dakwah salaf, mengusung manhaj salaf, senantiasa mengajak untuk semangat menuntut ilmu. Bukan semangat untuk kumpul-kumpul. Ya. Orang-orang yang sudah belajar ilmu, sudah mulai meninggalkan kemewahan dunia, kemewahan popularitas, maka hendaknya dia menuntut ilmu. Bagaimana dia mau istiqamah tanpa ada petunjuk pertama, yaitu ilmu. Bahkan petunjuk pertama ini memerlukan petunjuk yang lain, yaitu taufik. Dan taufik ini juga harus dengan ilmu. Maka tidak lepas dengan ilmu agama. Maka saya berpesan, jangan terlalu disibukkan dengan perkumpulan-perkumpulan. Sibukkan dengan framing-framing persatuan-persatuan. Membuang-buang waktu untuk menuntut ilmu agama. Sekarang yang paling utama dikerjakan adalah sesudah kita tahu bahwa kita sudah terlambat sekarang. Terlambat untuk menuntut ilmu agama. Sudah sekian puluhan tahun baru kenal dakwah. Baru ingin meniti jalan istiqamah. Maka pada saat itu ketertinggalan waktu kita ini harus kita bayar. Tidak ada waktu untuk leha-leha dalam menuntut ilmu agama. Kenapa? Karena istiqamah di jalan Allah, hijrah di jalan Allah perlu hidayah pertama, yaitu ilmu. Dan hidayah pertama ini memerlukan hidayah yang kedua, yaitu taufik. Dan orang akan bisa mendapatkan hidayah yang kedua, yaitu dengan ilmu. Maka para ikhwan yang dirahmati, jangan pernah bosan untuk menuntut ilmu agama. Kadang-kadang sedih orang-orang yang baru berhijrah, kemudian sukanya kumpul-kumpul. Sukanya membuat framing-framing. Bahkan yang lebih parah lagi, sukanya kadang-kadang menjadi inspirator. Mengajak orang. Ah, gimana mau ngajak orang? Dia belum punya ilmu. Ini tidak bisa seperti ini. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basirah. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini adalah jalanku, aku mengajak kepada Allah di atas ilmu pengetahuan. Jadi jangan terlalu tertipu dengan framing-framing persatuan-persatuan, kumpul-kumpul besar-besaran. Kita yang mengusung dakwah salaf senantiasa lebih tahu fikih realita. Umat sekarang membutuhkan ilmu untuk bisa bersatu. Umat sekarang membutuhkan ilmu untuk bisa bersatu. Hibatiyah hafizakumullahu ta'ala. Dia tidak meninggalkan, menyerahkanmu kepada dirimu dalam hal mengerjakan kebaikan dan meninggalkan keburukan. Kemudian tadi sudah. Maka kuncinya adalah berdoa agar dapat hidayah yang kedua, taufik tadi. Kuncinya adalah doa. Menunjukkan kebutuhan, kejujuran dalam bernaung, rasa harap dan rasa cemas. Kapan seorang hamba diberikan kunci ini, berarti Allah Subhanahu wa taala ingin membukakan kunci untuknya. Dan kapan disesatkan dari kunci ini, niscaya pintu kebaikan telah tetap tertutup baginya. Tidaklah seseorang disesatkan dari kunci ini melainkan karena menyia-nyiakan kesyukuran dan melalaikan penampakan kebutuhan serta doa. Maksudnya, orang yang ingin dapat taufik, dia wajib berdoa. Siapa yang tidak diberi petunjuk oleh Allah berdoa, maka ditutup darinya kebaikan. Ini menunjukkan keutamaan doa. Sesungguhnya kebutuhan seorang mukmin terhadap doa adalah sangat besar dalam urusannya semuanya. Kepentingannya terhadapnya sangatlah mendesak dalam perkara-perkara seluruhnya. Seorang ahli ilmu telah membuat perumpamaan kepada seorang muslim dengan doa, dengan suatu perumpamaan yang sangat memikat. Dari perumpamaan ini menjelas kebutuhan hamba terhadap doa dan tampak besarnya keperluannya kepadanya. Apa itu perumpamaannya? Al-Imam Ahmad berkata dalam kitab Az-Zuhud, dari Qatadah dia berkata, Muwarriq rahimahullah berkata, aku tidak mendapati bagi seorang mukmin permisalan kecuali seperti seorang laki-laki di tengah lautan, berada di atas sebilah papan. Maka dia berkata, ya Rabb, dengan harapan Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkannya. Itulah perumpamaan orang beriman berjalan di atas muka bumi ini, hidup selama di atas muka bumi. Seakan-akan dia di tengah lautan, di atas hanya sebuah sebilah papan. Bagaimana bisa selamat? Tidak ada lain kecuali ketika dia berdoa kepada Allah yang bisa menyelamatkan. Begitulah semestinya orang berdoa, orang mukmin dengan doa. Seakan-akan dia di tengah lautan. Jangankan sebilah papan, para ikhwan. Kapal pesiar yang besar. Itu luar biasa. Antum tonton deh videonya. Kapal pesiar yang sangat besar ditempa oleh ombak yang sangat besar. Kapal pesiar tersebut hampir-hampir tenggelam. Tidak ada yang bisa menyelamatkan saat itu. Tidak ada yang bisa menyelamatkan saat itu. Jangankan kapal, bis. Kalau remnya blong, itu tidak bisa ditahan oleh manusia. Kecuali Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan bis tersebut tertahan. Manusia lemah. Nah, begitulah perumpamaan manusia dengan doa. Dia senantiasa berdoa kepada Allah, berdoa kepada Allah. Sangat memerlukan doa. Barang siapa menghadap kepada Allah dengan jujur, memelas kepadanya dengan doa, memperbanyak meminta kepadanya, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan doanya, merealisasikan harapannya, memberikan permintaannya, dan membukakan baginya pintu-pintu kebaikan dan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Baik. Ini kira-kira yang bisa saya sampaikan tentang keutamaan-keutamaan lain dari doa. Jadi dalam bab ini, jadi bab yang ke-57, kalau bisa kita ringkas keutamaan-keutamaan doa ya, dari sunnah yang pertama, yaitu doa adalah inti ibadah. Doa adalah inti ibadah. Kemudian yang kedua, tidak ada yang paling mulia di sisi Allah dibandingkan doa. Keutamaan doa yang kedua. Yang ketiga, berdoa menjauhkan dari murka Allah. Yang ketiga. Yang keempat, berdoa tanda kekuatan seorang muslim. Yang keempat, berdoa tanda kekuatan seorang muslim. Yang ketiga, doa dapat, Yang kelima, doa dapat menolak takdir. Doa dapat menolak takdir. Nah, itu lima perkara. Yang pertama tadi adalah doa inti ibadah. Doa adalah inti ibadah. Ini keutamaan doa berdasarkan hadis Rasul ya. Berdasarkan hadis Rasul. Doa adalah inti ibadah. Yang kedua, Tidak ada sesuatu yang paling mulia di sisi Allah dibandingkan berdoa. Yang ketiga, doa menjauhkan dari murka Allah. Yang keempat, doa tanda kekuatan seorang beriman. Yang kelima, tidak ada yang menolak takdir kecuali doa. Atau bahasa lainnya, doa adalah penyebab takdir. Doa adalah penyebab takdir. Itulah keutamaan-keutamaan berdoa di dalam hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita masuk pada bab yang ke-59 pada pertemuan yang akan datang. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Dia ingin bertanya? Sekali lagi saya nasihatkan pada ikhwah yang sudah mulai meniti jalan istiqamah, yang dulunya mungkin lalai dengan dunia, yang dulunya mungkin terlalu terpesona dengan kehidupan dunia, kemudian dia kembali ke jalan Allah, meniti jalan istiqamah, maka hati-hati. Jangan sampai dijauhkan dari ilmu agama. Salah satu penjauhan dari ilmu agama adalah seseorang disibukkan dengan preming-preming berkumpul-kumpul atas nama persatuan. Akhirnya tidak ngaji, gak nuntut ilmu. Ini hati-hati, tidak nuntut ilmu. Biasanya orang-orang yang suka-suka kumpul-kumpul seperti itu, kumpul-kumpulin massa, itu hanya ada pada pemikiran pergerakan. Pemikiran pergerakan-pergerakan, sukanya rame-rame. Ya. Tapi isinya kosong. Maka dakwah salaf tidak seperti itu. Dakwah salaf senantiasa lebih mengetahui realita yang diperlukan oleh umat, yaitu menuntut ilmu syar'i. Agar nanti bersama-sama bersatu dalam menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Jangan terlalu dibawa perasaan. Ya. Kenapa orang kumpul kita tidak kumpul? Kenapa orang sibuk begini kita tidak begini? Karena yang diperlukan sebenarnya adalah ilmu agama untuk bisa menegakkan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang bisa saya sampaikan. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.